ما أصاب من مصيبة فبإذن إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada satupun musibah dari musibah-musibah yang menimpa kamu melainkan dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah tentu memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka apabila kamu berpaling, tidak mau taat, maka sesungguhnya Rasul kami itu tugasnya hanya tidak lain menyampaikan dengan menyampaikan keterangan yang nyata. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Qala Syekh rahimahullah yaqulu ta'ala ma asaba min musibatin illa bi'idznillah hadza 'ammun li jami'il masa'ib. Ayat ini bermakna ini umum, meliputi semua musibah yang menimpa manusia fin nafsi. Ini terkait dengan jiwanya, ini kehilangan jiwa ataupun kehilangan nyawanya ataupun sakit. Walma atau kan ini terkena pada musibah dalam bentuk harta, apakah ini kekurangannya. Walwalad anak, anaknya sakit atau anaknya bermasalah. Wal ahbab dan orang-orang yang dicintainya, entah ayah ibunya atau anaknya atau istrinya atau suaminya, bagaimanapun atau saudaranya, sahabatnya, atau musibah lainnya. Nah, dan kemudian berupa fajamiu ma'asabal ibad. Jadi semua musibah yang menimpa kita, fabi qadaillahi wa qadari. Semua itu dengan qada dan qadar Allah. Qad sabaqa bidzalika ilmullah ta'ala. Dan itu telah terdahulu, ini melampau, ini didahului dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jara bihi qalamuh, dan berjalan pada dengannya kalamnya, ini pena takdir itu sudah menuliskannya apa yang akan terjadi, yang dialami oleh setiap makhluknya. Wa nafadat bihi masyiatuhu, dan berlaku pula dengan takdir tersebut, dengan musibah-musibah tersebut, takdirnya ini musibah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka akan menimpa seseorang tersebut. Kalau tidak Allah kehendaki, dia tidak akan terkena musibah tersebut. Waqtadat hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menimpakan pada si fulan sakit, mungkin pada yang lain kekurangan harta, pada yang lain kehilangan jiwa, atau pada yang lain mungkin dalam keadaan mungkin anaknya yang bermasalah. Nah, wasyan kullasyan, tetapi yang jadi urusan, jadi yang paling penting di sini adalah hal yaqumul 'abdu bil wazifati allati 'alayhi fi hadzal maqam am la yaqumu biha. Yani apakah seorang hamba itu di dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan-keadaan demikian, dia menjalankan tugas utamanya menghadapi musibah tersebut atau tidak sama sekali. Nah, dari sini boleh di apa namanya bisa disebut di kita mungkin mengingat apa yang dikatakan oleh dan ya, para sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, mungkin dari beliau, yakni bahwa fitnah ataupun ujian-ujian ataupun musibah itu, apa yang menimpa kita itu bisa berupa yakni kesulitan, kehilangan jiwa, kehilangan harta, ataupun tidak memperolehnya, atau bisa sebaliknya. Sesuatu yang menyenangkan kita, justru kita diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kesenangan. Nah, apa yang menjadi tugas kita ketika menghadapi dua hal yang menimpa kita ini? Kalau misalnya kita, sebagaimana kata Rasulullah, nah, ya ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min itu. Nah, dzalika laika dzalika illa lil mu'min. dan itu tidak mungkin bisa dimiliki, dirasakan kecuali oleh seorang yang betul-betul mukmin. In asabat atau idza asabat husara syakar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka ana khairal lah. Maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Wa idza asabat hum intara sabar. Maka ana khairal lah. Kalau dia ditimpa musibah, petaka dalam keadaan yang berupa darra, hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memudaratkan, dia bersabar, maka ana khairal lah. Itu menjadi kebaikan bagi dia. Semua urusannya adalah baik. Ditimpa ini dia bersyukur, itu kebaikan. Ditimpa yang jelek, dia yang bersabar, itu sebuah kebaikan. Maka yang disebutkan di dalam ayat-ayat dalam ini, yang apalagi yang seperti ini secara umum, maka kita ingat bahwa musibah yang dimaksud bisa berupa kesulitan-kesulitan, walaupun itu yang tertangkap pertama kali, tapi juga bisa berupa hal-hal yang sangat sangat mudah. Tapi bagi seorang mukmin, hatta musibah yang itu merupakan kesulitan kejelekan, itu adalah kebaikan bagi dia, karena dia paham bahwa di balik itu ada pahala yang sangat besar. Kalau dia bersabar menghadapi musibah, musibah tersebut dinaikkan derajatnya, mungkin kemudian dihapuskan kesalahannya. Nah, tapi ya, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, nah, ubtulina bisara fasabar, nah, falam nasbir. Ya, punya kami diuji dengan, artinya ketika ubtulina bidara sabarna. Nah, ketika kami diuji dengan hal-hal yang berupa kesulitan, kami bisa bersabar. Ubtulina bisara falam nasbir. Tapi ketika diuji dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, hampir-hampir tidak bisa bersabar menghadapinya. Hampir jadi apa punya ini bersabar, syukur dengan nikmat tersebut, menjalankannya, menunaikannya untuk taat kepada Allah, meyakini itu adalah pemberian Allah. Hampir-hampir, bahkan kebanyakan manusia ketika ditimpa musibah yang berupa kesenangan ini, lupa dengan yakni nah, bahwa kenikmatan itu, kesenangan itu semuanya datang dari Allah. Lupa bersyukur. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala juga bahwa innal insana lakafur, bahwa manusia itu betul-betul kufur, ingkar, sering ingkar kepada nikmat yang dia rasakan. Qala Syekh rahimahullah, fa in qama biha falahu thawabul jazaa. Kalau dia menjalankan tugasnya dalam mendapatkan musibah tersebut, apakah musibah itu berupa kesenangan, dengan dia bersyukur, ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau dia mendapatkan musibah berupa petaka, kesulitan, kesusahan, gagal usahanya, dia bersabar, itu juga dia mendapatkan pahala yang besar. Wal ajru jamil, dan balasan yang indah. Fid dunia wal akhirah. Di dunia dan dia di akhirah. Kalau di dunia dia bisa bersabar, Allah semakin mencintai dia. Nah, dan juga kita masih ingat dalam sebagian riwayat, walaupun itu di sebagian ulama menyatakan apa, lemah, tapi yang ini banyak, jadi para ulama juga mengambil hikmah dari riwayat-riwayat seperti itu. Seperti dikatakan, ada orang-orang yang dikatakan oleh Allah hamba-hambanya yang memang layak pantas pada dia itu kemiskinan. Kalau dia diberi kekayaan, dia binasa karena kekayaan tersebut, lupa dia kepada Allah. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang diberikan ini yang pantas bagi dia itu adalah kekayaan. Kalau dia diberi kemiskinan, dia binasa dan celaka. Qala rahimahullah, fa idza amana annaha min indillah. Maka apabila seorang mukmin beriman bahwa itu semua datang dari Allah, baik itu musibah berupa kesenangan, dia akui itu nikmat itu datang dari Allah, ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan dia, sakit, kehilangan harta, kehilangan sebagian orang yang dicintainya, anggota tubuhnya. Nah, kalau dia mengimani bahwa itu semua datang dari Allah, faradhiya bidzalik, dan dia meridainya, wasallama li amri, dan tunduk kepada aturan Allah, perintah Allah, hadallahu qalbah. Allah tentu menunjuki hatinya. Allah tambahkan menyam hidayah untuk dia, dan Allah datangkan untuk dia takwanya. Fatma'anna walam yanza'ij. Indal masaib, dia pun menjadi tenang hatinya. Dia pun menjadi tenang dan tenteram. Walam yanza'id, dan tidak pernah goncang ketika mendapatkan musibah. Diceritakan ketika Abdullah bin Abbas dalam ini keadaan sedang berada di atas kudanya, sampai berita kepada dia, Abbas ayahnya, Abbas bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Nah, Abdullah bin Abbas turun, kemudian sholat dua rakaat. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Allah memerintahkan, ista'inu bis sabri was-shalah. Nah, itu yang dia lakukan. Itu kesabaran, tidak jadi goncang, atau lagi hal-hal yang lainnya. Kita lihat mereka para sahabat, hatta punya musibah yang sangat berat sekalipun. Nah, kama yajri liman lam yahdillahu qalbah, sebagaimana yang berlangsung atau dialami oleh orang-orang yang Allah tidak memberi petunjuk kepada hatinya. Kenapa? Karena dia tidak beriman bahwa itu datang dari Allah. Baik itu berupa hal-hal yang menyenangkan ataupun apalagi hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang menyusahkan dia. Dia tidak beriman bahwa itu datang dari Allah. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah memang ketetapan Allah, takdir Allah, sehingga muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaannya terhadap musibah tersebut. Nah, bahkan muncul dari lisannya ucapan kata-kata yang tidak layak, bahkan dari perbuatan-perbuatannya. Nah, dia memukul-mukul dadanya atau mungkin kepala, menjambak-jambak rambut, narik-narik rambutnya atau merobek-robek bajunya, memukul pipinya, menyebut-nyebut. Nah, mayat tersebut, misalnya kalau itu kehilangan, atau ya ini melihat mungkin kebakaran rumahnya atau hartanya yang hilang, panik. Nah, ini orang-orang yang tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah hatinya. Begitu juga kalau misalnya yang dianggap namanya dia diberi musibah, ujian ataupun ditimpa oleh berbagai kesenangan. Orang yang tidak beriman bahwa itu datang dari Allah, itu akan merasa bahwa yang dia lakukan ini keberhasilan dia karena usaha dia, karena pandainya dia melakukan, nah, mencari manusia, melakukan apa namanya pengelolaan terhadap usaha tersebut sehingga bertambah penjagaannya, pengawasannya yang demikian ketat. Nah, itu membuat dia lupa. Nah, ini orang yang seperti ini, dia tidak akan apa, dia tidak diberi petunjuk oleh Allah hatinya, sehingga seringnya lupa untuk bersyukur. Terlontar ucapan dari dia lebih dahulu bahwa itu adalah, nah, karena kepandaian dia, usaha dia, nah, atau menganggap dirinya pantas untuk menerima, nah, karunia yang sebesar itu. Bal yarzuqullahu as-sabat, bahkan orang-orang yang di mereka itu telah diberi petunjuk oleh Allah, Allah memberikan hatinya, yakni Allah memberikan rezeki kepada dia, as-sabat inda wurudiha wal qiyam bimujibis sabr. Nah, kalau ini kembali ke yang awal, yakni kalau dia beriman kepada Allah, maka seperti ini yang dia dapatkan. Allah memberikan kepada hatinya ini, kepadanya kekokohan ketika datang musibah tersebut. Lain halnya kalau misalnya kita kembalikan kepada yang kedua, jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang lam yahdillahu qalbah, nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya kekokohan ketika ini musibah itu menimpanya, tidak pula dia bisa menjalankan tugas-tugas atau kewajiban sabar yang dituntut oleh sabar tersebut. Nah, kalau dia yakni beriman kepada Allah, dia diberikan kekokohan ketika musibah tersebut, maka fayahsul lahu bidzalika sawabun ajil, dia mendapatkan pahala yang disegerakan. Saat itu dia mendapatkan ketenangan paling tidak, ya, yakni dia mampu berpikir jernih, nah, menghadapi ujian ataupun petaka yang dia lihat yang di hadapannya. Ma yadkhirullahu lahu yaumal jaza, di samping apa yang Allah simpan untuk dia pada hari pembalasan nanti, minas thawab kama qala ta'ala, yakni seperti pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yakni Allah menyempurnakan balasan, yakni mereka orang-orang yang sabar itu, yakni nanti ketika tanpa perhitungan di hari kiamat. Tidak ada lagi hitungan. Tanpa hitungan Allah memberikan karunia yang sangat besar, nah, kepada orang-orang yang bersabar itu di akhirat. Wa ulima min hadza, dari sini diketahui, anna man lam yu'min billahi inda wurudil masaib, ketika orang ini, kalau seorang itu tidak beriman kepada Allah ketika datangnya musibah-musibah tersebut, bi alam yalhab, di mana dia tidak melihat qada Allah wa qadarahu, dan ini tidak melihat ada qada dan qadar Allah di situ, bal waqafa ma'a mujarradil asbab, dan dia terpaku, dia hanya melihat sebabnya. Oh, ini gara-gara ini. Nah, sering kan kita, nah seperti ini musibah, entah itu mungkin kegagalan dalam misalnya kita melakukan sesuatu, mesin motor yang rusak, motor yang macet, mobil yang, atau listrik yang terganggu, atau kompor gas di rumah. Jadi seringnya kita kembali kepada sebab. Nah, ya, bal waqafa ma'a mujarradi al asbab. Nah, atau kadang-kadang misalnya dengan mungkin kalau dia misalnya orang yang beriman, nah itu waqafa ma'a asbab sedikit ya. Nah, ya, banyak tercap dari dirinya, walaupun mungkin lebih dahulu muncul ini gara-gara ini. Pernah lupa kalau itu adalah qadar dan qadar Allah. Nah, annahu yaqdur wa yakiluhu Allah ila nafsi. Nah, kalau dia seperti ini, kalau kita seperti ini, nah terpaku kepada sebab, oh ini gara-gara sebab ini. Nah, lupa kalau itu adalah juga takdir Allah, walaupun itu adalah buatannya ini. Nah, itu dengan perhitungan misalnya manusia sedang membuat dengan yakni apa namanya secara rinci detail, Allah yang membimbing, Allah yang membuat mereka dia mendapatkan taufik untuk melakukan itu semua. Nah ketika dia dihadapkan dengan artinya dia lupa dengan itu semua, dia berhenti kepada yakni bergantung atau melihatnya dari sisi sebab, maka Allah akan lepaskan dia dan Allah serahkan kepada dirinya. Nah, dengan kepintaranmu silakan. Lakukan, cari penyebabnya ini, gara-gara ini, selesaikan. Nah, ini menambah semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ya dalam urusan, apalagi dalam urusan-urusan dia ini akhirat. Nah, urusan-urusan yang besar dalam masalah agama ya. Nah, ketika dia ini bersandar melihat kegagalan ataupun ketidakberhasilan itu karena yakni sebab, nah maka dia akan dilepaskan oleh Allah, diserahkan kepada dirinya. Kalau dia merasa pintar, nah atau merasa benar sudah perhitungkan semuanya, sip, nah akan dilepaskan oleh Allah. Nah, wa izin dan ini tentu menunjukkan apa? Nah, iman yang kurang dan tauhid yang masih belum kokoh. Nah, ini keadaan-keadaan mungkin keadaan-keadaan kebanyakan kita. Nasallahu alaihi wasallam. Qala wa idza ukila al-amru ila nafsina, apabila kalau kita sudah diserahkan oleh Allah kepada diri sendiri, fannafsu laisa indaha illa al-jaza' wal hala. Jiwa itu, nafsu itu tidak ada lagi pada dia kecuali apa? Keluh kesah dan goncang. Ini yang dialami. Akhirnya goncang, ucapan atau mungkin marah, jengkel, sedih, kecewa. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Kalaupun misalnya ada sedikit, misalnya ada keimanan, kalau misalnya dia lebih cenderung pada sebab, paling terucap qadar Allah wa masyafa, tapi hati masih gelisah, masih ada rasa kecewa. Nah, berat. Ya. Bukan sedih yang wajar, bukan karena apa namanya sebagai satu yang apa, manusia, tapi merasa ya ini kok begini jadinya. Nah, orang alladhi huwa uqubatun ajilatun, yang ternyata itu semua jazak dan haluk, keluh kesah goncang ini tadi, itu hukuman yang disegerakan oleh Allah alal abdi, pada seorang hamba, qabla uqubatil akhirah, nah sebelum hukuman yang dia terima di akhirat, alama farrata fi wajibis sabr, terhadap apa yang dia telantarkan, yang dia sia-siakan dari kewajibannya untuk bersabar. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah kita sendiri mempelajari ayat-ayat ini untuk kembali kepada, nah, untuk membersihkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua walaupun itu gagal yang kita lakukan sudah dengan perhitungan tidak di kita atau tidak mendapatkan yang banyak, amrun aradahullah, itu adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah, mungkin itu yang terbaik buat kita. Hadza ma yata'allaqu biqaulihi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Inilah yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beriman, ini siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Yani ketika dia tahu musibah itu datang dari Allah, seperti disebutkan oleh Qatadah ataupun yang lainnya, para ulama yang lainnya mengatakan itu adalah orang yang ketika dia sadar musibah itu datang dari Allah, dia beriman dan yakin bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya ataupun hatinya tidak goncang dan lisannya tidak berkeluh kesah dan tidak tampak dari ahwalnya. Lisanul hal tidak menunjukkan bahwa dia gelisah. Lisanul maqal apalagi. Nah, lisanul maqalnya tidak mengucapkan yakni keluhan, sambat istilahnya. Lisanul halnya keadaan dirinya tidak menampakkan bahwa dia sedih ataupun hati kecewa dengan apa yang dia dapatkan. Qala fi maqam al-masa'ib al-khass. Ini yakni terkait dengan musibah-musibah yang khusus. Wa amma ma yata'allaqu biha, ini yang khusus tadi mungkin sakit, kehilangan harta, ya musibah. Kadang mungkin terkait dengan ahbab, ya orang-orang yang dicintainya. Wa amma ma yata'allaqu biha min haitsul umum wal lafzi, tetapi terkait dengan pengertian ayat ini dari sisi keumuman maknanya, fa innallaha akhbara, Allah memberikan berita menerangkan bahwa anna kullaman amana murbihi, yakni beriman diperintahkan oleh Allah, minal iman billah, beriman kepada Allah, mengimani wujudnya, beriman bahwa Allah itu ada, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat, dan beriman kepada uluhiyah Allah, ini termasuk dalam beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, nama-namanya, tugas-tugasnya, bahwa mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai Allah, dan ini dalam perintah yang diberikan kepada mereka. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, baik yang datang kepada kita, lebih-lebih kita benarkan yang ini isi beritanya, kita halalkan yang halalnya, kita haramkan yang haramnya, kita jalankan perintahnya, itu tentang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya. Kemudian rusulihi, beriman wal qadari khairihi wa syarrihi, wa sadaqa imanahu bima atau wasaddaqa imanahu bima yaqtadihi al-iman min al-qiyam bila wazimihi wa wajibatihi, dan ia buktikan benarnya keimanan tersebut dengan apa yang dituntut oleh iman itu berupa menjalankan, melaksanakan lawazim al-iman, konsekuensi-konsekuensi keimanan tersebut, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, membenarkan semua berita yang datang dari Allah, ini konsekuensi dari keimanan tersebut. Besar ataupun kecil, dan semua hal-hal yang wajib dari keimanan tersebut. Maka setiap orang yang memiliki keimanan seperti ini, ketika dia mendapatkan ayat-ayat panggilan-panggilan ditujukan kepada orang yang beriman, betul-betul dia, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang dianjurkan kita untuk asli sam'ak, curahkan pendengaranmu ketika kamu dipanggil oleh Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat, ya ayyuhalladzi na'amanu, mungkin kebaikan yang kamu diperintahkan melakukannya, atau kejelekan yang kamu dilarang untuk mengerjakannya. Dan lainnya, panggilan-panggilan, walaupun itu bukan berupa panggilan, tapi berita-berita supaya orang-orang beriman, yakni menyukainya, ada tarhib di sana untuk mereka cenderung melakukannya, ada tarhib di sana supaya dia mereka meninggalkannya. Ini lawazim iman tersebut. Itu kalau imannya kuat dan bersih, tidak tercampur dengan keraguan-keraguan. Wala anna hadza sabab, bahwa sebab-sebab ini alladzi qama bihil abd, yang dijalankan oleh seorang hamba, akbaru sababin li hidayatillahi lahu fi ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi wa fi ilmihi wa amalihi, adalah sebab yang paling besar dia untuk mendapatkan hidayah Allah kepadanya di dalam semua keadaannya, ucapannya, perbuatannya, dan ilmu serta amalannya. Sebab-sebab itu beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, semua sifat dan wujudnya, beriman kepada para malaikatnya, dan beriman kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu sebab yang paling utama dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan keadaan-keadaan dia, ucapan-ucapan dia, ilmunya, perbuatannya, dan amalannya. Wa hadza afdalu jazaa'in, ini merupakan balasan yang paling agung, yang paling utama, yu'tihi Allahu li ahli iman, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kama qala ta'ala fil akhbar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam akhbar yang dinukil mungkin dari Israiliyat, anallah atau dalam ini kalimat dalam ayat yang lain, annal mu'minin, bahwa orang yang beriman itu, yusabbituhumullahu fil hayatid dunya, Allah kokohkan dia dalam kehidupan dunia. Jadi dengan keimanannya nah, kepada Allah dan ke hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman, apapun yang dia alami, kesenangan yang diberikan oleh Allah tidak membuat dia goncang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kesedihan ataupun kesulitan yang dia dapat dia hadapi itu tidak membuat dia goncang dan berkeluh kesah. Nah, wa fil akhirah, apalagi di akhirat. Cukup yang seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapatkan bahan mereka keamanan di dunia, ketenangan di dunia, apalagi dia di akhirat. Nah, wa aslu sabat sabatul qalbi wa sabruhu. Asal dasar dari kekokohan seseorang itu adalah kekokohan dan keteguhan hatinya dan kesabaran hatinya. Wa baqiyat lam wa yaqinuhu inda wurudi kulli fitnah, dan keyakinan dia ketika menghadapi semua fitnah. Faqala, sebagaimana kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan-ucapan yang sabit dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat, dengan kalimat la ilaha illallah yang dia yakini, dengan pernyataan dia amantu billah, dengan dan dia istiqam, dan istiqamah dengan keimanan tersebut Allah kokohkan dia di dunia dan di akhirat. Fa ahlul iman, maka orang-orang yang memiliki keimanan itu, ahdan nas quluban, orang yang paling ini hatinya paling mendapatkan petunjuk, paling kuat, yang paling besar hidayah yang dia peroleh. Wa asbatuhum indal muzijat wal muqalqilat. Dan orang yang paling kokoh ketika dia mendapatkan goncangan, menghadapi benturan-benturan dan hal-hal yang menggelisahkan, mungkin ini sama seperti dia mendapatkan musibah, tapi orang lain ketika mendapatkan musibah itu gelisah, resah, panik, cemas, bahkan sedihnya luar biasa. Sementara dia menghadapi yang sama itu, tidak demikian keadaannya. Wa dzalika lima ma'ahum minal iman. Dan itu semua adalah karena keimanan yang ada di dalam dirinya. Lebih-lebih, yang sering membuat lupa seperti kata Abdul Rahman bin Auf tadi, hal-hal ini sifatnya apa? Sifatnya kesenangan. Orang yang beriman, ketika mereka menjadi betul-betul beriman kepada Allah, hatta mendapatkan kesenangan, dia tidak lantas puas dengan kesenangan tersebut. Bahkan waspada, jangan-jangan di balik ini ada istidraj. Karena dia tahu dia adalah makhluk yang zalim, makhluk yang jahil, sehingga mungkin dengan ada kezaliman yang dia lupa, tapi ternyata diberikan oleh Allah kesenangan, dia waspada, jangan-jangan ini istidraj, sehingga membuat dia bersegera kepada Allah membersihkan apa yang ini, mungkin kesenangan-kesenangan itu dia syukuri, dia gunakan pada tempatnya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain, dan usul kita tunda dulu.